Satu lagu spesial buat Hasan Indonesia. Pasal Kujil. Ingin nangis ngedok kilo ning pipi.

Kita goyang bareng lagi. buat semua yang sudah. Semuanya jangan ucapkan selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sorenya. Special buat selaku Cilo ya. Oke, dari sebuah lagu terbaru bareng Rosa Wila, Sayang Tiga. Selamat syukur terbaru saya Syawas Maya. untuk mandi. Kompas Community. Terima kasih. We'll be right back. syurga. Yang kelam tak jarang Karo Singo Sawah, terima kasih. Terima kasih. New Monica. Selamat malam semuanya. Halo Flora. Flora. Hampir ibu beri ini Sudah siap digoyang semuanya jombang. Sudah siap dijoget. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Panama Shooting. Jihan Audi you apa. Selamat sore semuanya. Jombang dilanjut ke yang bareng-bareng lagi ya. Such a blessing, yeah. In every situation, in the heaven, yeah. Oh, oh, you are my star and thunder. Can you say? Got me feeling some kind of way. Make me wanna step right on. Slowly, you beat me down in my love. How you put it on? Got it on again. Now how you do it on? The way you keep on my mind, the only one I wanna hear. Thank you. Spesial buat semuanya. Semuanya jadi semangat dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Gempol Juara. Selamat malam Cilau Lovers. Selamat malam SKM Mania. Ku Walter. Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk keluarga Sogi Bulben, tadi ordernya kalau Jihan panjenengan naik di atas panggung. Jilo-jilo Indonesia lembekan tangan semuanya. Nasibnya kudu koyong ini. Dua pojok kau ratau ngepenake. Sanang boleh ngomong ngani senang. Kudu tak dimo pojokku pancet. Check it.